Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ingkang kita pendet saking kitab Al-Firqah An-Najiyah. Pembahasan kita masih dalam pembahasan bab mafasidus syirki wa adraruhu, kerusakan-kerusakan syirik dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan syirik. Syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara rububiyah Allah atau dalam perkara uluhiyah, hak untuk mendapatkan peribadatan, atau juga dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat syirik adalah ketergantungan hati kepada selain Allah. Ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik itu bisa dalam bentuk yang disembah itu diyakini sebagai al-alihah, sesembahan-sembahan yang istiqlalan, sesembahan yang mandiri, diyakini bisa menciptakan, menghidupkan, mematikan, sumber manfaat, sumber mudharat. Ini keyakinan-keyakinan orang-orang yang mereka menyekutukan Allah bisa punya keyakinan seperti itu. Dan itu masuk dalam syirik rububiyah. Atau juga bisa dalam bentuk yang mereka sembah itu sekedar sebagai tawasulan, menjadi perantara yang akan dia jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk perbuatan syirik. Sebagaimana kesyirikan orang-orang Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketergantungan hati kepada selain Allah, Bapak sekalian, sehingga memberikan penghambaan-penghambaan kepada selain Allah, di antara kerusakan dan bahayanya yang telah kita lewati kemarin, yang pertama bahwa asyirku mahanatulil insaniyah, kehinaan yang menimpa kepada manusia. Syirik adalah yakni sumber kehinaan, perbuatan yang akan menjadikan manusia menjadi terhina. Harusnya dia adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah di atas seluruh para makhluk, tapi dia justru menghinakan diri. Bahkan sebagian mereka menghinakan diri terhadap binatang-binatang yang disembah, sehingga betul-betul mendudukkan dirinya sebagai makhluk yang terhina. Yang seharusnya kita menghinakan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Adapun kepada sesama makhluk, statusnya sama adalah makhluk, yaitu hamba. Tidak ada saling menyembah di antara para hamba. Yang kedua, asyirku wikrul khurafat wal abatil. Syirik adalah sarangnya khurafat dan berbagai macam kebatilan. Khurafat-khurafat yaitu keyakinan-keyakinan gugon tuhon, yang diyakini turun-temurun dari lesan ke lesan menjadi sebuah keyakinan yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada ini sumbernya, sehingga lebih sifatnya gugon tuhon. Ya iki wis katbien warisan mbah-mbahmu keyakinane ngene iki. Yang ketiga, asyirku dzulmun adzimun. Syirik adalah kezaliman yang paling besar, karena syirik ini kezaliman yang ditujukan kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada syirik. Ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada makhluk. Zalim kepada Allah, zalim yang paling besar. Yang keempat, asyirku masdarul makhawif wal awham. Syirik itu sumber ketakutan dan kecemasan, sehingga orang-orang yang mereka tidak mentauhidkan Allah, maka dia tidak punya sandaran yang kokoh, sehingga rapuh, sandaran mereka rapuh. Sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu ibaratnya sekuat sarang laba-laba. Ini sangat rapuh, sebagaimana sarang laba-laba. Sehingga orang yang mereka menyekutukan Allah juga jiwanya sesungguhnya sangat rapuh, karena mereka tidak memiliki sandaran yang kuat. Maka ahli tauhid, orang-orang yang mereka bertauhid, di dunianya mental-mentalnya itu super hebat, karena dia mengembalikan semua permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan segala permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki sandaran yang sangat kokoh. Mentalnya mental tahan banting. Orientasinya akhirat. Sehingga memiliki mental yang baja, mental yang kuat. Beda dengan musyrikin yang sandaran yang sangat rapuh. Mereka diperbudak oleh banyak tuhan, kemudian tidak jelas orientasi kehidupan mereka. Yang kelima, asyirku yu'attilul amala an-nafi' atau yu'attilul amala an-nafi'. Syirik yaitu akan mengosongkan amal yang bermanfaat. Artinya orang-orang musyrikin mereka tidak akan banyak melakukan amal-amal yang manfaat, karena mereka bersandar dengan khurafat-khurafat. Beda dengan muslimin yang mereka akan menjadi penggiat amal, giat beramal saleh, karena menghamba kepada Allah itu kedekatannya kepada Allah ditentukan dengan amal saleh yang dia lakukan. Ketinggian surga yang akan dia dapatkan ditentukan dengan amal saleh yang dia lakukan. Beda dengan orang-orang yang mereka yakni syirik, pikirannya penuh dengan khurafat. Sing penting pasrah karo wali, nanti sudah biar urusan wali mengangkat kepada Allah Ta'ala. Kayak sebagian juga aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran dan agama-agama yang merasa dosanya wis ditebus, wis tinggal enak-enak wae, pokoknya wis ditebus dosane mlebu surga, sehingga semangat beramalnya rendah, tinggal mengandalkan tebusan-tebusan. Nah, umat Islam enggak. Umat Islam dididik oleh nabinya, saya enggak bisa ngasih manfaat sama kamu kalau kamu tidak punya amal di hadapan Allah Ta'ala. Enggak punya tauhid, enggak punya amal, walaupun istri Nabi, anak Nabi, enggak akan bermanfaat Nabi yang menjadi suami dan ayahnya. Nabiullah Nuh, istri dan anaknya dalam posisi berseberangan dengan Nuh, akhirnya keberadaan Nuh mboten manfaat. Nabiullah Lut, istrinya juga tidak mengikuti Nabiullah Lut. Keberadaan Lut, Nabiullah Lut tidak manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi agung akhir zaman, Khalilur Rahman, manusia yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, tapi tidak bisa menyelamatkan pamannya Abu Talib yang kafir, dan juga tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab, pamannya juga, karena tidak memiliki amal tauhid dan amal yang memasukkan ke jannah. Sehingga orang-orang yang ahli tauhid semangat di dalam beramal. Beda dengan orang-orang yang mereka dikuasai dengan kesyirikan. Yang sekarang masuk laniki melepet nomor 6. Monggo Ibu Nawas. Yang keenam, menyebabkan salah satunya kekal di neraka. Syirik menyebabkan kesia-siaan dan kehampaan di dunia dan menyebabkan para pelakunya kekal di neraka. Allah berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'ahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sebenarnya orang-orang yang berbuat syirik Allah haramkan mereka masuk surga. Tempat tinggal mereka adalah di neraka, dan orang-orang yang boleh itu tidak mempunyai satu pun penolong. Quran surat Al-Maidah 72. Rasulullah SAW bersabda, man mata wa ya ta'u min dunillahi nidan dakhalan nar. Barang siapa meninggal sedang dia selama hidupnya suka memohon kepada sesembahan lain selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di antara bahaya kerusakan dan bahaya syirik, asyirku sababu sababul khuludi finnar. Syirik sebab seseorang itu kekal di dalam neraka. Sehingga tauhid jaminan surga, syirik jaminan neraka. Walaupun orang masuk surga itu ada yang harus diazab dulu di neraka, sehingga onten istilah jahannamiyun, mantan-mantan jahanam, tetapi tauhidnya menjadi syafaat, menjadi yaitu jaminan dia akan dikeluarkan dari jahanam. Akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzaratin minal iman. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Yang dimaksudkan keimanan adalah keimanan yang bersih dari kesyirikan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadu. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan. Sehingga dimaksudkan dengan iman adalah iman yang tidak bercampur dengan syirik. Sebab menaik iman bercampur dengan syirik, maka imannya menjadi muspro, tidak berguna. Bapak sekalian, kekal di neraka tentunya musibah yang paling besar. Sebab kerugian yang tidak akan bisa ditambal, kesengsaraan yang tidak akan bisa dientaskan dengan apapun. Seandainya seseorang dia ingin menebus neraka itu dengan emas sebesar bumi, Allah mboten badhe nampi. Seandainya manusia ingin menebus neraka itu dengan manusia sepenuh bumi, Semua penduduk bumi akan jadi seperti tumbal di jahanam. Allah mboten badhe nampi. Satu-satunya yang akan menyelamatkan dari kekalnya neraka adalah tauhid, iman. Sehingga ini adalah perkara yang paling mahal. Wasyirku sababu lidhiyain fid dunya wal adab al mu'abbab fil akhirah. Syirik menyebabkan kesia-siaan di dunia, amalnya sia-sia, hidupnya menjadi hampa sia-sia. Dia tidak mengabdi kepada Tuhan yang jelas-jelas kini menguasai alam semesta. Hatinya centang perenang, hatinya murat marit karena tidak konsen kepada satu sesembahan, sehingga hidupnya di dunia menjadi ini semrawut. Wal adab al mu'abbad fil akhirah, dan adab yang kekal berabad-abad di akhirat, adab yang tidak akan pernah ada akhirnya. Sebagaimana dalam ayat Allah, Allah mengatakan, innahu mayyusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga. Sehingga sama sekali syirik tidak akan bisa memasukkan seorang ke surga. Dia akan diharamkan oleh Allah dari surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim tidak akan pernah ada penolongnya. Dan hakikat kerugian Bapak sekalian adalah dimasukkannya manusia ke neraka dan gagalnya dia untuk mendapatkan surga. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Hakikat orang yang rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya di hari kiamat kelak, yaitu dengan dia masuk ke dalam neraka dan sama sekali tidak mendapatkan jannah. Sebaliknya, orang yang betul-betul untung dan sukses adalah orang yang mereka selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia sungguh telah sukses, telah beruntung. Sehingga keberuntungan hakiki adalah keberuntungan kelak di yaumul akhir ketika dia menjadi ahlul jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillah, barang siapa yang dia saat matinya dia dalam posisi menyekutukan Allah, berdoa, menyeru kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah dalam menerima persembahan-persembahan amal ibadah, atau dalam hal-hal yang dia yakini tentang sesembahan mereka selain Allah, dia jadikan sekutu bagi Allah, dakhalan nar, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Dan seorang mukmin tidak boleh ragu-ragu. Ragu walaupun hanya seujung rambut akan merusak keyakinan. Ojo rumongso nek arek dadi penghuni surga dhewe. Wong Islam ra itu rumongso mung wong Islam tok sing arek mlebu surga. Ini keraguan yang bisa membatalkan keislamannya. Mbok kalau enggak yakin seperti itu, mbok pindah-pindah aja agamanya biar bisa dicontoh orang, betul-betul konsekuen. Kalau dia punya keyakinan, bukan hanya kaum muslimin yang jaminan ahlul jannah. Kok ndadak rekoso-rekoso dadi wong Islam, salat ping 5, poso sesasi dalam setahun, kudu kaji, kalau dia mampu keluarkan zakat. Kok ndadak rekoso-rekoso? Mbok golek saja agama yang penak, yang ibadahnya seminggu sekali atau setahun sekali, yang dosanya tinggal bayar bisa kemudian ditebus. Kok enggak boleh yang enak aja? Sehingga orang yang punya keraguan-keraguan seperti itu, bahwa sekalian penyakit yang sesungguhnya banyak disebarkan di zaman kita, dan ini bahaya. Kufur, syak, bisa terjatuh dalam kekafiran karena ragu. Karena ragu. Sehingga jangan berspekulasi dengan agama Allah hanya karena urusan ketokohan, karena biar tetap dianggap tokoh yang bisa merangkul semua kalangan, karena biar dianggap dia ini memiliki kepemimpinan yang bisa ngayomi semua aliran. Kemudian dia harus mengorbankan agama dia. Terlalu murah. Terlalu murah. Kalau dia harus menukar agamanya hanya dengan untuk mendapatkan jabatan kepemimpinan dunia. Karena seandainya sak dunia ini durukan ke dia sebagai kekayaan tunggal yang dia miliki, untuk membeli agama itu adalah terlalu murah. Tidak layak atau tidak, yaitu tidak sebanding atau tidak nyucuk dengan apa yang dia korbankan dari agama yang dia korbankan itu. Saniki yang nomor itu, monggo. Memecah belah umat. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum bakanu siam kullu istiqwa ladaihim farihun." Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang memecah belah agama mereka, dan mereka sendiri berpecah belah menjadi beberapa golongan. Masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Di antara bahaya syirik ingkang nomor 7, asyirku yufarriqul ummah. Syirik itu memecah belah umat. Karena syirik itu membuat fokusnya kepada banyak. Kalau tauhid menjadikan fokusnya kepada satu. Tauhid, sehingga tauhid dikatakan tauhid karena menjadikan Allah satu-satunya. Dan kalimat tauhid ini kalimat yang akan mempersatukan manusia bersatu menjadi hamba-hamba Allah. Bersatu berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning di zaman sing sampun kuali-kuali, zaman yang penuh dengan keterbalikan, Bapak sekalian, nek ungkapanipun zaman edan ramel wedan ra keduman. Nek orang edan ra keduman. Sehingga nek pengin keduman nggih ngedan. Di zaman yang sarwa kuali-kuali, justru tauhid itu dianggap pemecah belah umat. Kemudian sunnah itu dianggap pemecah belah umat. Sehingga dakwah kepada tauhid dan dakwah kepada sunnah dianggap dakwah pemecah belah umat. Memang panci leres bahwa tauhid itu pemecah belah umat, memisahkan, memecah antara ahlu syirik, antara ahlul batil dengan ahlul haq. Memecah antara orang yang pengen menyembah Allah dengan orang yang tidak mau menyembah Allah Ta'ala. Sehingga memang pemecah. Al-Qur'an ugi dipun wastani Allah kanthi istilah napa? Al-Furqan. Yang memecah, yang memisah, memisah antara yang baik dan yang buruk. Sehingga gelar pemecah itu tidak mutlak tercela. Tidak mutlak tercela, tergantung yang dipecah apa. Orang memisahkan antara emas dengan lendut-lendut yang mengotori emas, terpuji napa tercela? Memecahkan, kurang memisahkan antara emas biar bisa diambil emasnya dengan segala unsur-unsur lain yang akan mengotori, menutupi emas, tercela napa terpuji? Terpuji. Karena memisahkannya itu untuk mengambil sesuatu yang mahal, yang terbaik. Demikian pula terpisahnya antara ahlul haq dengan ahlul batil, ahlul tauhid dengan ahlul syirik. Maka pemecahan yang seperti itu adalah bentuk keterpujian. Justru kalau menyatukan antara ini haq dan batil, itu seperti mencampur barang sehat dengan barang najis, mencampur ketan dengan teletong, barang najis diulek-ulek, dicampur, diublek jadi satu, mencampur susu dengan kencing, barang najis, itu bukan perkara yang terpuji. Ada persatuan hakiki, persatuan karena nyembah Allah dan mengikuti jalan yang hak, wonten persatuan semu. Persatuan semu, persatuan yang dadanya menyimpan kebatilan-kebatilan, kemudian jasadnya kelihatan bersatu. Persatuan para penjudi yang sedang berjudi kelihatannya bersatu di meja bundar, tapi hatinya penuh dengan permusuhan dan ini ancaman dendam kesumat dan siap ini menghancurkan. Ini adalah persatuan semu. Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka ini seperti bersatu, berkumpul jadi satu, padahal hatinya penuh dengan centang perenang. Orang tidak akan tulus, ikhlas, murni dalam berbuat baik kecuali dengan menghamba kepada Allah Ta'ala. Persatuannya ahli politik, politikus yang punya kepentingan, niku persatuan semu. Ketika baru punya target untuk mendapatkan jatah, mereka bisa bersatu. Kalau kemudian sudah kena kasus, mereka akan gajul-gajulan sendiri, centang pernah. Kebaikan yang dilakukan gak mungkin badai tulus, gak mungkin. Yang betul-betul bisa tulus berbuat baik itu hanya orang yang menyembah Allah, yang bertauhid, yang harapannya itu hanya kepada Allah yang memiliki balasan berlipat ganda. Kebaikan-kebaikan orang yang tidak bertauhid, kebaikan-kebaikan yang palsu, yang semu, gak tulus, setulus-tulusnya dia berbuat karena mengharapkan ada sesuatu yang dia akan dapatkan, kembalian dari perkara dunia, transaksional. Adapun kalau muslim ahli tauhid yang tulus ikhlas berbuat karena Allah, dia akan betul-betul yakni tulus dalam berbuat murni, berbuat baik yang harapannya hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala ngendikakan dalam surat Ar-Rum, wala takunu minal musyrikin. Kalian itu jangan seperti orang-orang musyrik yang sesembahannya banyak sehingga fokus-fokusnya juga banyak. Tuhannya beraneka macam, bermacam-macam sehingga menjadi terkotak-kotak. penyadap, penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah bintang, penyembah tanah, penyembah air, penyembah laut, penyembah demit, penyembah kerbau, penyembah, ya ini macam-macam. Syaitan mempermainkan manusia sesuai dengan kadar akalnya. Ada yang sesatnya itu sampai betul-betul tidak meyakini adanya Allah sama sekali. Ateis. Ada yang kesesatannya ya ini dengan meyakini Allah tapi enggak meyakini tentang nabi-nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Ada yang meyakini nabi tapi kemudian mengingkari nabi-nabi yang lainnya. Ada yang mengingkari hari kiamat. Ada yang mereka menyekutukan Allah dengan makhluk. Dan segala macam kesesatan dari yang paling sesat sampai kesesatan yang dianggap paling ringan. Tugas syaitan adalah menyesatkan makhluk untuk menyimpang dari siratal mustaqim. Sehingga urusan kita fokusnya niku di mana posisi kita dengan siratal mustaqim? Di mana posisi kita dengan jalan yang lurus? Niku urusan ingkang paling pokok niku. Wastaqim kama umirta. Dan berluruslah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Kamu diperintahkan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsunya. Syariat agama juga akhirnya menjadi mengikuti hawa nafsunya. Mereka membuat tarekat sendiri-sendiri, tarekat sendiri-sendiri. Tarekatnya kita, tarekat Quran wa sunnah, seperti yang difahami oleh para salaf dari kalangan para sahabat, ini tarekat kita. Adang tarekatnya itu bimbingan hasilnya boleh berbangga dengan al-haq, dengan kebenaran. Dan kita tidak boleh berbangga dengan kebatilan. Dan kebenaran itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang difahami para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Jami'an. Dengan itulah kita diperintahkan berbangga. Itulah yang hendaknya Anda pidatukan, Anda sebarkan, Anda dakwahkan, Anda ajakkan pada manusia, Anda banggakan. Jangan bangga dengan pemikiran-pemikiran, bahkan pemikirannya orang muslim, orang kafir, sendiri atau berkelompok, tapi berbangga itu dengan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Rata-rata kita ini diajarkan dengan ajaran syaitoniah, suruh berbangga justru bukan dengan selain Islam. Bangga bukan dengan Islam, niku namanya kebanggaan jahiliyah. Hamiyatan hamiyatal jahiliyah. Kebanggaan dengan kebanggaan jahiliyah. Asal orang muslim diperintahkan oleh Allah hanya supaya berbangga dengan Islam, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dengan ittiba, itu berbangga. Kalau kemudian ditanya, kamu ikuti siapa? Saya ikuti Nabi. Ikuti para sahabat. Kamu ikuti saya sendiri. Bagaimana? Berbangga ikuti diri sendiri atau berbangga ikuti orang kafir, musyrik? Harusnya kita berbangga dengan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ini adalah kakek moyang generasi emas yang layak dibanggakan, yang perkataannya itu bagaikan kiloan mutiara emas perak yang sangat indah. Kalau disandingkan dengan perkataan manusia yang lainnya, perkataan yang lainnya kayak sampah. Ya ini tidak berkualitas. Kenapa kita tidak berbangga dengan Islam dan perkataan para pendahulu kita yang soleh? Karena panci mboten ngertos. Lah sing dipun deleng niku ben dinten namung TV terus. Sing penyiaripun rata-rata fasik. Penyiari pun tidak kenal agama, bukan orang yang tahu agama. Si berita yang disajikan bukan berita-berita yang ini menjadikan dia faham agama. Yang ditampilkan juga orang-orang yang mereka tidak bicara agama, bicara hawa nafsu. Bagaimana akan mengenal Islam? Kadang-kadang dengarkan ceramah ge namung pas Jumatan niku mun nek sempat nek mboten ngantuk kadang-kadang ngrungokne sing ceramah sing diceramahkan Quran bukan Quran. Akhirnya ya umat jadilah ngeten iki. Umat yang tidak mengenal agamanya. Sekali-kali pengajian tapi provokasi untuk justru menentang kepada orang yang mereka mengajarkan Al-Quran dan sunnah nabinya. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, tiap-tiap kelompok mereka berbangga dengan kelompoknya masing-masing. Nek kita mboten berhisbullah, kita nanti melebetipun hisbus syaitan. Kalau kita tidak mengelompokkan sebagai kelompok Allah yang berpihak kepada ajaran Allah, maka kita masuknya adalah hisbus syaitan. Ajeng dijenengi ngagem jeneng nopo kemawon. Nek tiang boten ngeblogi pun tentang Allah, di jalan Allah, hisbullah, ajeng dijenengi ngagem jeneng nopo kemawon, jeneng Arab utai boten Arab, niku namini pun hisbus syaitan. Khulasah saniki terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari pembicaraan dibuka jelas bagi kita bahwa syirik adalah kejahatan agung yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Kita harus bersih dari segala noda kesyirikan. Kita juga harus senantiasa waspada jangan sampai kita terjerumus segalanya. Karena syirik adalah termasuk dosa besar. Juga karena syirik mampu menghapus pahala amalan baik seseorang. Karena syirik mampu menghapus pahala amalan baik seseorang, meskipun amalan tersebut sebenarnya bermanfaat untuk kepentingan umat manusia. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma amilu min amali fajalna fajalnahu habban mansura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, tapi kami jadikan amal-amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran Al-Qur'an 23. Kesimpulan ini pun sekalian, inna kullal fusul al mutaqaddamah tuwaddihu wuduhan taman anna syirka a'zamu amrin yajibul ihtiras minhu. Sesungguhnya semua pasal-pasal yang telah berlalu menjelaskan dengan gamblang sempurna bahwa syirik adalah perkara terbesar yang wajib kita hindari dan wajib kita tinggalkan. Dan hendaknya takut seandainya terjerumus dalam perbuatan syirik, karena syirik sebesar-besar dosa yang akan bisa mengabulkan seluruh amal kebaikan, yang terkadang amal kebaikan itu sesungguhnya asalnya bermanfaat bagi manusia, tapi karena syiriknya itu yang membuat ludesnya kebaikan-kebaikan yang tidak dianggap oleh Allah. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alna waba'an mangsura. Semua amal akan dihadapkan kepada Allah, akan Allah hadapi, dan amalnya orang-orang musyrik akan Allah jadikan bagaikan debu yang keterbangan, diawur-awur, diawut-awut, ngoten saged manfaat malih, kados yakni kasarobin biqiatin, kados amun-amun, napa amun-amun? Fata murgana, hancur berantakan, bayangan-bayangan palsu. Niki dampak-dampak kesyirikan. Bapak sekalian, kadimakaten kita telah menyelesaikan singkat pembahasan mafasitu syirki wa afraruhu. Mungkin-mungkin manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.